sedang terjadi. Rakyat terinjak, diinjak. Ini suasana ini dan keadaan ini memanaskan hati. Aku tersentak, tersentak. Lakukan penjarahan, bukan perkosaan.